الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-180 dari surah Al-A'raf Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, menunjukkan tentang keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-nama Allah indah, dan semua nama mengandung sifat, sifat-sifat yang mulia dan agung sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala memanggil nama-nama itu. Ketika kita butuh ilmu, maka kita mengatakan ya alim, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, agar supaya kita diberi ilmu. Ketika kita butuh rezeki, maka kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat ya Mannan, ya Razzaq, wahai zat yang maha memberi, maha memberi rezeki. Ketika kita lemah butuh kekuatan, maka kita meminta kepada Allah sambil memanggil namanya ya Qawiyyu ya Matin. Baik. Ketika kita butuh perlindungan, kita meminta kepada Allah dengan memanggil namanya ya Hafiz. Baik. Dan seterusnya pada uhu biha, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita, panggillah Allah dengan nama-nama itu. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan penyimpangan. Taib, memberi nama untuk Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang Allah tidak namakan untuk dirinya. Demikian juga tidak dinamakan oleh Rasulullah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Nasara menamakan Allah dengan Bapak Ab. Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan Sang Bapak. Baik. Tinggalkan mereka, orang-orang yang seperti ini modelnya. Sayujizawna makanu ya'malun. Di satu ayat ini ada dua poin yang perlu kita cermati. Pertama, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu indah, dan silakan berdoa meminta kepada Allah dengan nama-nama itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi tis'atun wa tis'un asman man ahsaha, yani mi'a illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, yakni 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya, siapa yang menghafalnya, siapa yang mempelajarinya, dan siapa yang melaksanakan keharusan dari nama-nama itu, maka dialah yang bakal masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus muncul pertanyaan, apakah memang Allah hanya memiliki 99 nama? Para ulama kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari itu, dari nama-nama. Baik, lebih dari 99 nama. Banyak. Baik. Maka ibarat kita kalau kita mengatakan saya punya uang, baik, 2 juta rupiah untuk saya sumbangkan ke pondok pesantren. Bukan berarti saya punya uang hanya 2 juta rupiah. Baik. Ada uang saya untuk yang lainnya. Baik. Sama seperti ini, saya Allah memiliki nama 99 nama. Siapa yang mempelajarinya, baik, mengetahuinya, maka dia yang akan masuk surga. Baik. Kenapa bisa demikian? Karena di hadis yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang tertimpa kesusahan, gundah gulana, gelisah dalam dirinya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madhim fiya hukmuk 'adlun fiya qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tertimpa gundah gulana. Baik. Ini, dan setiap kita akan pernah dia merasakan kondisi jiwa yang seperti ini. Perasaan tidak ada apa-apa, kok terasa sempit ini dada. Seakan-akan ada masalah besar yang dihadapi, padahal juga tidak ada. Baik. Cuma hati ini terasa sempit. Bahkan memang kalau ada, sehingga menjadikan dia sedih, menjadikan dia barakallahu fikum terpuruk keadaannya. Kemudian dia berdoa dengan doa ini, jaminan pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa, Allahumma inni 'abduka, ya Allah, aku adalah hambamu. Wa ibnu 'abdika, anak dari hambamu. Yani ayahku adalah seorang mukmin muslim. Wa ibnu amatika, aku adalah anak atau putra dari hamba perempuanmu, yani ibu. Nasiyati biyadika, ubun-ubunku ada di tanganmu, ya Allah. Madhim fiya hukmuk, berlaku atas aku semua hukum dan ketetapanmu. Adlum fiya qadauk, adil ketetapanmu itu terhadapku. Ini namanya i'tiraf, pengakuan. Baik. Kemudian dia tawassul, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku meminta, memohon kepada aku, kepada engkau. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan seluruh namamu. Banyak. Aku memohon kepada engkau, ya Allah, dengan memanggil seluruh namamu. Bikullis min huwalaka sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Awallamtahu ahadam min khalqik, atau engkau telah mengajarkan nama itu kepada salah seorang di antara makhluk-makhlukmu. Baik. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau telah turunkan pada kitab-kitabmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama itu hanya engkau yang mengetahuinya ya Allah. Menunjukkan tentang apa? Nama Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah banyak. Anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Baik, anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa jala'a hammi wa dhahaba wa jala'a husni, dan hilangnya rasa sedih dari aku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan agar supaya dengannya hilang gundah gulanaku. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini dipastikan bahwa hilang rasa sedihnya. Baik, Allah gantikan rasa gundah gulananya. Barakallahu fikum. Susah sengsaranya dengan kebahagiaan. Para sahabat mengatakan, yang bagi lana anna ta'allamaha ya Rasulullah, sepertinya harus kita mempelajarinya ya Rasulullah, menghafalnya dan mengamalkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal yang bagi likulli man sami'aha ayya'malaha aw yata'allamaha. Semestinya memang bagi setiap siapa saja yang mengetahui ini untuk dia mempelajarinya. Karena memang setiap hari kondisi kita senantiasa berubah-berubah. Terkadang senang, terkadang susah, terkadang sedih, terkadang ini. Terkadang ada beban yang membebani jiwa kita. Sehingga kita butuh dengan doa ini. Baik. Untuk menghilangkan gundah gulana kita. Syahid di dalam hadis ini bahwa nama Allah bukan cuma 99, tapi sangat-sangatlah banyak. Barakallahu fiik. Para ulama kita memberikan contoh tadi, ketika seorang mengatakan saya punya uang 2 juta untuk saya sumbangkan ke masjid misalnya. Bukan berarti dia hanya memiliki uang 2 juta. Jadi, uang yang disimpan di rumahnya, uang untuk pendidikan anaknya, uang yang masih dia tabung, uang. Barakallahu fiik. Maka intinya berdoalah kita dengan doa-doa ini. Dengan apa? Dengan nama-nama ini. Apalagi yang tadi itu, memang kita berdoa memanggil Allah dengan seluruh nama yang Allah miliki. Bikullismin huwalak, tawassulnya kita. Barakallahu fikum. Ini mestinya kita hafal dan dijadikan bagian dari doa-doa kita. Baik. Yang kedua, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, melakukan penyimpangan dalam masalah nama, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, menamakan sesuatu, mengambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Lata. Al-Lata, baik, wal-Uzza. Al-Lata itu adalah pecahan dari Allah. Baik, tapi dalam bentuk muannasnya. Barakallahu fikum. Dalam bentuk perempuannya, karena yang mereka sembah ini adalah perempuan yang disembah oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala. Mereka namai patung mereka dengan Al-Lata. Barakallahu fikum. Dan Uzza dari Al-Aziz. Barakallahu fikum. Yang mereka sembah dan mereka mempersekutukan Allah dengannya. Maka nama Allah Subhanahu wa taala kita imani, kita barakallahu bikum meyakini bahwa nama-nama Allah itu sangat indah. Kita namakan Allah sesuai dengan apa yang Allah namakan dirinya dengan nama itu. Baik. Tinggalkan orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, karena ada sebagian orang mengatakan, "Oh, nama Allah itu cuma sekedar nama, tidak ada arti di baliknya." Banyak pembahasan asma wa sifat ini, barakallahu fikum, pembahasan yang sangat panjang sesungguhnya. Maka secara umum kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan mereka yang melakukan penyimpangan dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. menamai Allah dengan nama yang Allah tidak namakan dirinya dengan nama itu, atau menyifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak memiliki sifat itu. Barakallahu fikum. Seperti orang-orang Yahudi menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kikir, sifat bakhil. La haula wa la illa billah. Baik. Seperti orang-orang musyrikin menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Baik. Dan seterusnya. Ini pembahasan, sekali lagi kita katakan pembahasan panjang. Tinggalkan mereka itu. Baik, yakinilah bahwa nama Allah Subhanahu wa taala sangatlah indah. Dan kalau Anda mau memberi nama anak-anak Anda dengan bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka sertakan sifat penghambaan dari hamba itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jabbar, dan seterusnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama atau nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang dengannya dia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Abdullah, hamba Allah. Baik, Abdurrahman. Baik, hamba Ar-Rahman, yakni hamba Allah juga namanya. Abdul Jalil, baik. Abdul Qahar, Abdul Mannan, Abdul Quddus. Tidak mengapa kita memberi nama-nama untuk anak-anak kita dengan nama-nama ini. Nama yang ada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini satu ayat ini mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bukan hanya memiliki 99 nama, tapi Allah memiliki banyak sangat dari nama-nama. Dan itu termasuk doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya rasa sempit dada, sedih, susah, sengsara dalam hati kita, dalam jiwa kita itu bisa hilang dengan doa itu. Biidznillah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Insyaallah mudah dihafal, diulang-ulang, kemudian kita mengamalkannya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghafal dan mengamalkannya. Baik, kita tutup dengan para pemajelis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.